طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. معشر المسلمين para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan segala nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita, nikmat keimanan dan petunjuk dari-Nya, sehingga pada hari ini di pagi yang masih gelap kita masih merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga selawat dan salam tercurahkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'syarul muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan mengenai tafsir dari juz amma, juz yang ke-30 dari Al-Quranul Karim, yang berisikan surat-surat pendek yang banyak berbicara tentang surga Allah maupun api nerakanya. Kali ini kita masih dalam surat Al-Mutaffifin. Kita sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamasun." وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, sungguhnya orang-orang yang telah berbuat jahat, yang dimaksudkan adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman kepada-Nya, ingkar kepada-Nya, mereka itu, kata Allah, dahulu mentertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka lewat, melintasi, melewati orang-orang yang beriman, mereka mengkerdipkan mata. Dan apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka kembali dalam keadaan bersukaria. Apabila mereka melihat orang-orang yang beriman itu, mereka menyatakan bahwasanya mereka inilah orang-orang yang sesat, dan tidaklah mereka diutus sebagai penjaga atas orang-orang yang beriman. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang akan mentertawakan orang-orang kafir tersebut. Mereka berada di atas dipan-dipan dalam keadaan mereka memandang. Bukankah orang-orang kafir itu telah diganjar, dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat? Ini lanjutan dari apa yang sudah kita bahas dari surat Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu, mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Memang beginilah kondisi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang durhaka kepada Allah, selalu mentertawakan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ini. Ya, meremehkan, menganggap sebelah mata, dan memandang orang-orang yang beriman dengan pandangan yang menghinakan. Maka Allah kisahkan di dalam ayat ini, ternyata dari dahulu pun sampai sekarang sama mereka ini, suka mentertawakan orang-orang yang beriman, memandang kecil, memandang remeh, memandang orang-orang yang beriman dengan pandangan menghinakan, sambil mengejek, apaan tuh mereka, kolot, terbelakang, orang-orang yang tertinggal, dan lain sebagainya. Mereka kira bahwa perbuatan mereka ini tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tertawa di dunia, tertawa mereka itu bukan tertawa lepas, karena mereka mentertawakan orang-orang yang beriman dalam keadaan, ya namanya kehidupan dunia, mentertawakan orang lain, bisa jadi dalam keadaan mereka sendiri batinnya tersiksa. Tertawa yang tidak murni kegembiraan, karena tertawanya seseorang di dunia ini masih disertai adanya kesedihan. Ya, namanya kehidupan dunia, ada dua kondisi yang tidak akan pernah terpisah. Kalau ada kesenangan pasti ada kesulitan, dan sebaliknya. Kalau ada tertawa, kalau ada tawa maka ada tangis, dan sebaliknya. Ya. Kalau ada kegembiraan pasti ada kesedihan, dan sebaliknya. Itulah kehidupan dunia. Ya. Meskipun mereka mentertawakan orang-orang yang beriman, tapi bukan berarti bahwa mereka itu bahagia di dalam kehidupan dunia mereka. Apalagi orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya disiksa oleh Allah dengan kehidupan dunia yang mereka kejar. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, kata Allah dalam surat At-Taubah. Maka janganlah membuatmu kagum harta-harta mereka dan anak-anak keturunan mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyiksa mereka di dalam kehidupan dunia ini. Wa tazhaqa anfusuhum wahum kafirun. Dan nyawa mereka itu nantinya akan lenyap, akan hilang dalam keadaan mereka masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah siksa mereka dengan kehidupan dunia ini, justru dengan kesenangan, kemewahan yang mereka punya. Mereka anggap orang-orang yang beriman itu tidak mampu, gak punya harta, hidupnya miskin, terbelakang. Mereka tertawakan. Itulah akibat kalian beriman. Ya, tidak mau mengikuti kami. Kalian hanya sibuk dengan ibadah kepada Allah. Coba lihat kami. Semua kehidupan dunia dibukakan untuk kami. Padahal dunia itu adalah siksa kepada mereka. Makanya Allah larang kita, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Jangan membuatmu kagum harta-harta mereka dan anak keturunan mereka. Hanya saja Allah ingin menyiksa mereka, kata Allah, dalam kehidupan dunia ini dengan harta-harta tersebut. Tertawanya mereka bukan berarti mereka bahagia di dalam kehidupan dunia. Mereka mentertawakan orang-orang yang beriman, padahal hatinya penuh dengan himpitan, kesempitan. Hatinya tidak lapang, hatinya tidak gembira, hatinya tidak bahagia di dalam kehidupan dunia ini. Nah, wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka melewati mereka itu, yataghamazun, mereka akan mengkerdip-kerdipkan mata. Di sini bisa artinya bahwa orang-orang yang beriman ketika mereka lewat, di hadapan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang ingkar ini saling mengkedipkan mata, yataghamazun. Atau bisa juga makna dari ayat ini bahwa orang-orang yang ingkar itu kalau lewat di hadapan orang-orang yang beriman, maka orang-orang yang ingkar ini saling mengkedipkan mata. Ya, mengkedipkan mata atau mengerlingkan mata, yang memberi kode-kode ejekan. Ya, gimana sih biasanya? Ya, kode ejekan untuk menghina. Misalnya memandang, melihat. Seperti itu, iya. Atau melihat, saling memandang. Gitu ya. Atau seperti apalah. Mereka saling mengerdipkan mata, memberi isyarat-isyarat untuk merendahkan, menghinakan orang-orang yang beriman tadi. Entah itu orang yang berimannya lewat di hadapan mereka, atau mereka yang lewat di hadapan orang-orang yang beriman. Kata Allah, yataghamazun. Ya, mereka saling mengerdipkan mata. Ya, untuk menghinakan, merendahkan orang-orang yang beriman itu. Mereka ingin untuk mentertawakan orang-orang yang beriman. Ya. Apalagi kalau mereka merasa bahwa mereka orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya harta benda, orang-orang yang hidupnya lebih mewah, orang-orang yang mereka anggap bahwa mereka kalangan atas. Ya. Sementara orang-orang yang beriman ini orang-orang lemah, orang-orang gak mampu, orang-orang yang miskin, papa, dan lain sebagainya. Maka hinaan mereka ini lebih lagi. Maka Allah katakan, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu faqihin. Apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka pulang dalam keadaan bersuka cita dengan mengejek orang-orang yang beriman tersebut. Wah, serasa hatinya kalau dia berhasil mentertawakan orang-orang yang beriman dengan cara seperti tadi. Ya, apaan itu? Orang-orang seperti itu. Hidupnya enggak ada senang-senangnya. Ya, hidupnya terkungkung. Ibadah, ibadah, ibadah. Ya, enggak tahu bersenang-senang. Enggak tahu enaknya hidup di dunia. Dipandang dengan sebelah mata. Dan Allah katakan apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka kembali dalam keadaan fakihin, bersuka cita. Ya, bersenang-senang. Merasa puas kalau sudah menghinakan dan merendahkan, mengolok-olok orang-orang yang beriman yang mereka lewati atau yang lewat di hadapan mereka. Nah, mereka menyangka bahwa mereka sudah merasa kuasa, menang atas orang-orang yang beriman kalau sudah berhasil mengejek, menghinakan orang-orang yang beriman tersebut. Padahal tidak demikian. Ya. Maka ini adalah sunnatullah, bahwa kita sebagai orang-orang yang beragama kepada Allah, menjalankan syariatnya, taat kepadanya, mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan pernah lepas dari ejekan-ejekan, cibiran-cibiran, dipandang dengan sebelah mata, enggak dianggap, dihinakan, direndahkan. Ya. Ini hal yang lumrah di dalam beragama. Jadi kalau ada orang yang beragama kepinginnya disanjung terus, dipuji terus, diangkat terus, ya semua orang kagum kepadanya, itu gak ada ceritanya dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ahlil batil, apalagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan mengejek, menghinakan, merendahkan, mencibir dengan berbagai macam tuduhan. Dan itulah cara mereka untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah. Supaya jangan dekat-dekat dengan orang yang beriman, orang-orang yang kuat agamanya. Ya, itulah cara mereka. Maka kita jangan merasa sempit hati. Kita jangan merasa tertekan dengan itu. Kita gak usah pedulikan apa cibiran mereka, omongan mereka. Ya, ejekan mereka. Anggap aja seperti angin lalu. Apa istilahnya, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya, kita kafilahnya, mereka anjing menggonggong, anggap aja anjing menggonggong. Udah, biarkan saja. Nah, toh kalaupun kita mengalami hal yang seperti ini, itu sudah menjadi sunnatullah, orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi dan para rasul juga dihina, diejek, direndahkan. Iya kan? Sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana para nabi dan para rasul mereka mampu bersabar ketika mereka diganggu oleh kaumnya. Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Sabarlah engkau sebagaimana para nabi atau para rasul ulul azmi, mereka juga bersabar atas gangguan-gangguan yang menimpa mereka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di antara nasihat beliau kepada orang-orang yang mengikuti kebenaran, ucapan beliau yang sangat berharga, fala tastauhish biqillatis salikin fi hadzal tariq. Janganlah engkau merasa ngeri, merasa takut, karena memang sedikitnya orang yang mau mengikuti jalan kebenaran. Dengan rintangannya yang berat, ada ejekan, ada cibiran. Mending kalau cuma ejekan dan cibiran, ini masih mending. Bahkan lebih daripada itu, orang-orang kafir tersebut, kalau seandainya mereka mampu untuk melakukan kekasaran secara fisik, mereka akan melakukannya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Kata Allah, dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang durhaka. Dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Dikatakan oleh ulama, ayat ini menunjukkan bahwa siapapun yang mengikuti jalannya para nabi, jalannya para rasul, pasti ada musuhnya. Itu sudah pasti. Orang-orang yang mengikuti kebatilan, berada di jalan kesesatan, keingkaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti tidak akan pernah senang kepada orang-orang yang mengikuti kebenaran. Dan mereka akan didorong oleh syaitan, dibangkitkan oleh syaitan amarahnya untuk merintangi orang-orang yang mengikuti kebenaran tersebut. Itu sudah sunnatullah. Nah, kalau kita menyuarakan kebenaran, pasti ada musuh yang akan menghadapi kita untuk membela kebatilan. Di dunia ini akan terus berlanjut pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, antara ahlul haq dengan ahlul batil. Itu sudah pasti. Jadi gak ada jalan agama ini yang lurus-lurus saja. Gak ada. Yang tanpa rintangan, tanpa halangan, tanpa permusuhan dari manusia yang mencintai kebatilan. Oleh karena itulah Allah katakan di akhir ayat, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai pemberi pertolongan. Pernyataan Allah di akhir ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang dikatakan sebagai ahlul batil, mereka mempunyai dua senjata ampuh untuk memusuhi orang-orang yang beriman, yang mengikuti kebenaran. Dua senjata ampuh mereka itu, yang pertama adalah syubhat. Syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran yang mereka sebarkan di kalangan kaum mukminin. Sehingga dengan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran itu, mereka mampu menyesatkan manusia. Makanya orang-orang yang tidak memperisai, membentengi, menjaga dirinya dengan ilmu, dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang bodoh akan dengan mudahnya disesatkan oleh mereka dengan syubhat ini. Betapa banyak sekarang ini pemuda-pemuda kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin yang jauh dari ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sesatkan dengan syubhat-syubhat mereka, bahkan dalam prinsip-prinsip agama, sampai pada tingkat di mana pemuda-pemuda kaum muslimin, generasi-generasi kaum muslimin, atau bahkan kaum muslimin secara umum, banyak yang ragu dengan agamanya. Ya. Ah, semua agama itu benar. Ya. Cuma caranya aja yang berbeda. Yang penting kan tujuannya baik. Ya, mereka beri syubhat-syubhat. Kalau ada yang mulai kuat memegang agamanya, dinyatakan sektarian, fanatik, ya radikal, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, sehingga termakanlah orang-orang bodoh ini tadi. Sehingga banyak orang yang takut berpegang dengan agamanya. Itu namanya syubhat. Banyak sekali kerancuan pemikiran yang bersebaran, tersebar luas di tengah-tengah kaum muslimin, yang membuat mereka jauh dari agamanya, bahkan menjatuhkan mereka dalam kekafiran, dalam keadaan mereka menyangka bahwa itu adalah keislaman. Oleh karena itu Allah katakan, wa kafa bi rabbika hadiyan, senjata untuk melawannya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang harus memperisai dirinya dengan ilmu Al-Qur'an was sunnah. Ya. Dengan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Maka kata Allah, wa kafa bi rabbika hadiyan. Cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk. Jadi senjata mereka yang mereka gunakan berupa asyubhah, kerancuan pemikiran ini, pemikiran-pemikiran sesat yang menyimpang daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lawannya adalah, senjata kita adalah petunjuk dari Allah. Dari mana kita tahu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Petunjuk Allah itu ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir-tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Bukan saja kita menghafalnya, tapi kita menguasai ilmu tafsir yang ada di dalamnya. Karena sering sekali mereka melakukan syubhat dengan mengambil, mencomot ayat-ayat dan mereka tafsirkan dengan seenak mereka. Kalau kita enggak ngerti, kita habis. Begitu juga dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan seenaknya mereka ambil, mereka potong-potong hadis. Ya, mereka ambil, mereka comot hadis, mereka gunakan sebagai syubhat, kerancuan, sehingga kita jatuh ke dalam pemahaman yang keliru, yang sesat. Maka kita harus pelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keterangan-keterangannya dari para ulama al-mutaqaddimin, ulama salaf, yang telah mereka tuliskan, mereka tuangkan di dalam literatur-literatur Islam. Yang dipertanggungjawabkan. Nah, maka kalau orang gak belajar ilmu, gampang sesat. Orang bodoh itu orang yang paling gampang sesat. Ya, karena al-jahl ra'sul baliyah. Karena yang namanya kebodohan itu adalah pokok dari segala petaka. Ya. Coba lihat, bahkan ya masalah-masalah yang prinsipil dalam masalah agama. Ada perempuan datang mengaku sebagai nabi, juga mengaku sebagai Imam Mahdi, juga mengaku sebagai malaikat Jibril, banyak pengikutnya. Karena bodoh-bodoh gitu, enggak ngerti agama. Kalau sedikit saja dia belajar agama, dia enggak akan mau beriman kepada perempuan yang mengaku sebagai nabi, juga sekaligus mengaku sebagai Jibril alaihi salam, juga mengaku sebagai Imam Mahdi. Ada enggak tuh di Indonesia? Ya, yang menyebut dirinya dengan nama Lia Eden, ya kan? Tapi kan banyak juga sempat ada pengikutnya kan? Karena bodoh-bodoh, nggak belajar agama gitu. Setiap ada orang yang menyesatkan, mereka ikut karena jahil. Ya. Dan memang itulah cara, senjata ampuh orang-orang sesat ini tadi untuk menggiring orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti kebenaran kepada kesesatan mereka. Kalau mereka enggak punya kekuatan, maka mereka gunakan syubhat. Kalau sekarang mereka misalnya melakukan ekspansi secara fisik, enggak akan mampu. Belum berani mereka. Ya, karena umat Islamnya mayoritas. Ya, semangat keislamannya masih tinggi. Mereka enggak berani terang-terangan. Maka pemahaman-pemahaman batil termasuk ahlul bid'ah ini adalah kaki tangan orang-orang kafir untuk merusak Islam. Ya, negara-negara barat yang adikuasa semacam Amerika, kemudian Eropa dan lain sebagainya itu, mungkin mereka tidak mampu menaklukkan umat Islam, ya, atau semacam Indonesia ini yang mayoritas penduduknya umat Islam dengan militer, dengan kekuatan militer, nggak mampu. Atau mungkin resikonya terlalu besar. Caranya gimana? Mereka pelihara ahlul batil ini dengan mengucurkan dana, dengan mendukung pemikiran-pemikiran mereka, ya, dan lain sebagainya. Apa yang mereka bisa dukung? Ya. Bantuan itu luar biasa dari negeri-negeri barat kepada orang-orang yang seperti ini. Bahkan anak-anak kaum muslimin yang cerdas-cerdas mereka ambil, mereka kasih beasiswa, sekolahkan, ayo datang ke negeri kami. Mau belajar Islam, di kami juga ada, bisa kalian belajar Islam. Sehingga belajar Islamnya ke Amerika, ke Eropa, kemana. Ya, yang diajarkan apa? Pemahaman-pemahaman liberal, pemahaman-pemahaman orientalis. Ya, karena mereka di sana juga punya pakar-pakar yang memang sengaja mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi, tujuannya untuk menyesatkan kaum muslimin. Mereka bangun sekolah-sekolah besar, bahkan mereka punya literatur-literatur yang bahkan tidak ada di negara Islam. Itu hebatnya mereka. Dana besar-besaran dikucurkan. Ya. Jangan dikira ini main-main. Kita umat Islam malah belajarnya ngantuk-ngantuk. Belajarnya sak kenanya aja. Yang jadi santri pun malas. Kalah antum. Orang-orang yang belajar di sekolahan-sekolahan mereka, para orientalis, orang-orang liberal itu, mereka sungguh-sungguh menguasai ayat, menguasai hadis, bahkan mungkin lebih hebat dari kita untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sehingga anak-anak kaum muslimin yang mereka bawa untuk belajar ke mereka ini tadi pulang ke negerinya melakukan pengerusakan. Bukan pengerusakan secara fisik, tapi secara pemikiran. Rusak. Ya, itulah tokoh-tokoh liberal, tokoh-tokoh orientalis dan lain sebagainya. Ya. Nah, mereka sekolahnya tinggi-tinggi di luar negeri, tapi datang ke Indonesia merusak. Maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah sudah katakan wa kafa bi rabbika hadiyan. Cukup Rabbmu yang akan memberi petunjuk. Engkau pelajari Al-Qur'an, engkau pelajari apa yang disebutkan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ semua ada jawabannya. Itulah agama yang benar, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan disertai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita pelajari dengan pemahaman salaf, generasi terbaik dari umat ini yang mempelajari langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata Allah di ayat, di lanjutan ayat, wa nasira, dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi pertolongan. Di sini ada isyarat bahwa senjata mereka yang kedua, kalau mereka mempunyai kekuatan, kalau mereka mempunyai kemampuan, mereka akan menghabisi orang-orang yang beriman itu secara fisik, kekuatan militer. Kalau orang-orang yang berimannya sudah budu-budu, jauh dari Allah dan Rasulnya, jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tinggal tunggu saja saatnya. Ketika kita jauh dari agama dan mereka mempunyai peluang untuk masuk secara militer, mereka akan masuk secara militer dan menghabisi kita secara fisik, setelah mereka habisi kita secara pemikiran. Tunggu saatnya. Ya. Kalau kita sudah jauh dari agama Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bodoh-bodoh tentang agama yang hak ini, tidak mengerti tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dari mana datangnya pertolongan dari Allah? Mereka akan datang secara kekuatan militer nantinya. Dalam keadaan kita lalai, kita sudah kagum dengan mereka, sudah dihabisi kita. Dan itu sudah terjadi di beberapa negeri. Dan Allah mengatakan di sini, wa nasira, Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kalian. Kapan Allah akan memberikan pertolongan? In tansurullah yansurkum. Allah akan menolong kalian kalau kalian menolong agama Allah. Bagaimana kita bisa menolong agama Allah kalau kita bodoh tentangnya? Apa yang mau kita tolong? Kalau kita bodoh tentang agama Allah, bagaimana cara kita membela agamanya ini? Maka kaum muslimin harus sadar bahwa ini adalah pertarungan yang tidak pernah berhenti sampai yaumil qiyam, antara al-haq dengan al-batil, ahlul haq dengan ahlul batil. Tapi selama kita berpegang dengan agama Allah di atas ilmu ilmu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jumlah yang sedikit pun tidak akan membuat kita kalah. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang dominan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi ini yang harus dipersiapkan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Bahwa mereka harus mempersiapkan kekuatan ilmu, kekuatan iman, kekuatan agama, ini yang paling penting. Ya. Dan nantinya kalaupun seandainya musuh-musuh Allah itu mengumandangkan genderang perang, ya, kita mempersiapkan diri untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik, kemenangan itu akan datang bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di akhir zaman, pada ujungnya, pada puncaknya, kemenangan bersama Imam Mahdi, ya, yang disertai oleh Nabi Isa alaihi salam dalam membunuh Dajjal dan para pengikutnya sebelum datangnya Al-Qiyamah. Nah, akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah katakan di dalam ayat ini, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Kemudian kata Allah, wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin. Apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka kembali dalam keadaan bersuka cita karena mereka berhasil mengejek orang-orang yang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Apabila mereka melihat orang-orang yang beriman itu, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sesat. Ya, subhanallah. Ini aneh sekali, ya. Justru orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah, ini yang menuduh orang-orang yang beriman sebagai orang-orang yang sesat. Dan begitulah sekarang. Di dalam keterasingan Islam, orang-orang yang kembali kepada sunnah Nabi dianggap bawa ajaran baru. Ini ajaran baru, ini tidak sesuai dengan Islam yang ada di kita, ini bertentangan dengan adat istiadat kita. Ya. Dianggap aneh, dianggap ganjil, dimusuhi, iya kan? Ah, itu apaan tuh orang-orang ekstrim, orang-orang radikal, orang-orang yang terlalu jumud pemikirannya, itu orang-orang sesat. Yang gak sesat itu yang seperti apa? Yang mengikuti tradisi. Islamnya Islam yang mengikuti tradisi selera warga setempat. Atau yang sedang dipopulerkan sekarang ini dengan nama Islam Nusantara. Islam yang keindonesiaan. Islamnya itu rasa Indonesia, bukan rasa Arab. Aneh kan jadinya. Ya. Nah. Jadi Indonesia Islamnya itu berdasarkan kultur. Mereka anggap itu adalah keberhasilan. Coba lihat Wali Songo. Ya. Dakwahnya hikmah karena sesuai dengan kultur masyarakat. Loh, Islam ini bukan memperturutkan selera manusia. Bahkan Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti, engkau mentaati mayoritas manusia di muka bumi ini, kata Allah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Islam itu bukan memperturutkan selera, bukan memperturutkan kehendak. Orang-orang yang ingin memeluk Islam, Islam itu tidak mengikuti kultur budaya. Islam itu adalah agama wahyu yang turun dan datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kalaupun ada dari adat istiadat kebiasaan Arab yang kemudian diakui di dalam Islam, maka itu adalah bahagian dari Islam yang universal untuk seluruh alam, dimanapun mereka berada, entah di Indonesia, entah di Amerika, entah di Eropa, entah di Afrika, entah dimanapun. Ya, nah, jadi jangan termakan dengan tuduhan-tuduhan sesat selama kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang mereka seperti itu dari sejak masa lampau. Ahlul bid'ah itu menggelari ahlu sunnah dengan gelaran-gelaran yang buruk. Ya, kalau di masa lampau mereka sebut sebagai apa itu ahlu sunnah? Hasyawiyah. Hasyawiyah itu artinya orang-orang yang pemahamannya itu dangkal. Ya, ahlu sunnah yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemuliaan Allah. Kata mereka apa itu? Mereka itu musyabbihah. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mujassima, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan bagian organ-organ tubuh makhluk. Padahal kan sebaliknya. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang ingkar menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka katakan ahlus sunnah itu mutazammit. Orang yang terbelakang, kolot cara berfikirnya. Ya. Atau tekstual. Jadi cara berfikirnya itu enggak berkembang. Ya, terlalu tekstual. Terlalu sesuai dengan teks Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kurang wawasannya. Ya macam-macam lah omongan mereka. Nah, dan Allah sudah katakan di sini mereka akan menyudutkan orang-orang yang beriman sebagai orang-orang yang sesat. Ya, mereka akan memberikan gelar-gelar buruk untuk menjauhkan manusia daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sekarang ini yang sedang populer apa? Mereka gelari dengan ya Wahabilah katanya. Entah terorislah katanya, entah ISIS-lah. Ya. Nah, mereka gelari ahlus sunnah dengan gelaran-gelaran yang buruk seperti itu. Baik. Mereka anggap ahlus sunnah itu orang-orang yang mutasyaddidun, orang-orang yang ekstrim di dalam beragama. Padahal kalau dipikir-pikir, ekstriman mana ahlus sunnah apa mereka? Ya, ahlus sunnah alhamdulillah enggak pernah bubarin kajian. Lah mereka apa kerjaannya? Bubarin kajian kan? Orang mau ngaji dibubarin gitu. Itu kan yang ekstrim siapa? Ahlus sunnah atau mereka? Ya. Nah, melakukan intimidasi kepada da'i-da'i yang mengajak kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus sunnah gak pernah mengintimidasi. Pernah ada ustadz mereka atau guru mereka diintimidasi gitu? Gak ada kan? Kemudian di dalam menjalankan Islam, ahlus sunnah itu mesti ada ayatnya atau ada hadisnya baru mereka mengamalkan. Ada ayatnya atau hadisnya baru mereka meyakini. Kalau mereka mengamalkan, memperbuat tanpa tuntunan, siapa yang memberat-beratkan diri kalau begitu? Berarti kan mereka yang memberat-beratkan diri. Enggak ada tuntunannya kok mereka laksanakan. Berarti kan itu memberat-beratkan diri. Takalluf namanya dalam bahasa Arab. Ya, padahal Nabi diajarkan oleh Allah, wa ma ana minal mutakallifin. Aku bukanlah termasuk orang yang memberat-beratkan diri. Nah, tapi begitulah dunia. Selalu penilaian, neraca penilaian itu terbalik. Dan sudah diberitakan sebagaimana dalam asar Ibn Mas'ud radhiyallahu an, akan datang suatu masa yang mana anak kecil akan menjadi tua, orang tua akan dalam keadaan ya semakin larut di dalam fitnah, di mana pada waktu itu kata Abdullah bin Mas'ud, "Qalla umana'ukum," ya, sedikit orang-orang amanah di antara kalian. Kemudian "Katsura qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum," sedikit orang-orang yang faqih, orang-orang yang faham agama di antara kalian, tapi justru yang banyak adalah orang-orang yang hanya membaca ilmu tapi enggak paham. Nah, yang pada waktu itu ghayratis sunnah, dirubah sunnah. Sehingga kalau ada dan dihidupkan bid'ah, sehingga kalau ada yang mengingkari bid'ah tersebut, sehingga dianggaplah bahwa dia mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan apa yang dikatakan di dalam asar ini terjadi pada saat ini. Kita kalau mengingkari ritual-ritual amalan ibadah yang tidak ada contohan dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianggap merubah ajaran Islam. Ya kan? Seolah-olah itulah Islam. Kenapa Anda ingkari? Kenapa Anda ingkari Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain sebagainya? Seolah-olah itu adalah ajaran Islam. Ya. Tapi kalau kita menghidupkan sunnah, dianggap bahwa kita seakan-akan membawa ajaran baru. Jadi terbalik-balik. Nah, maka di saat yang seperti ini memang orang yang berpegang dengan kebenaran, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-qabid al-jam, seperti orang yang menggenggam bara api. Kalau dia terus menggenggamnya, maka tangannya akan hancur, tapi itu akan lebih baik. Daripada dia melepaskannya, dia akan binasa. Nah, artinya bahwa berpegang dengan sunnah di hari-hari yang seperti ini tidak akan mudah. Ya, di saat-saat yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia mu'assarah, dunia itu lebih dikedepankan oleh manusia. Wa hawan muttaba, hawa nafsu diikuti. Ya. Wa ya'jabu kulli dzi ra'yin ra'yah. Setiap orang yang punya pemikiran bangga dengan pemikirannya. Nah, maka di saat itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hal yang mudah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alhamdulillah dari sekian banyak manusia kita diperkenalkan oleh Allah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk sampai mengenal kajian sunnah itu enggak mudah kalau bukan karena petunjuk dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, dan kita berharap sampai kita mati kita diteguhkan oleh Allah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena tantangannya akan semakin lama semakin berat. Ya. Orang-orang yang berpegang kepada kebenaran akan semakin disudutkan, dianggap sebagai orang-orang sesat dan berbagai macam gelar yang lainnya. Bahkan dahulu pun di masa para nabi dan rasul, Allah kisahkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-52. Kata Allah, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun." Kata Allah, demikianlah tidaklah datang kepada mereka dari sebelumnya seorang rasul melainkan mereka selalu menuduhnya sebagai seorang tukang sihir ataupun orang gila. Dan begitu memang cara ahlul batil untuk menyebarkan kebatilannya. Kalau mereka tidak mampu menghadapi ahlul haq, seperti sekarang ini ketika mereka tidak mampu menghadapi ahlus sunnah dengan ilmu, dengan hujjah, mereka akan menyebarluaskan tuduhan-tuduhan dan gelar-gelar yang buruk. Supaya manusia lari dari dakwahnya. Ya. Yeah. Maka dituduhlah, wah ini Wahabi nih. Orang kan jadi takut. Apa itu Wahabi? Orang-orang yang haus darah. Ya. Yeah. Saudi Arabia itu adalah negara yang berdiri di atas Wahabisme yang radikal. Mereka ini kalau berkuasa, dakwahnya tersebar di Indonesia, habis kita. Kita bisa banjir darah. Jadi digambarkan sedemikian menakutkan. Begitu. Makanya kalau ada orang-orang yang melihat orang jenggotan yang pakaiannya cingkrang ketakutan, nah itu mungkin dia sudah termakan dengan ini. Ya. Apalagi digambarkan sebagai teroris, ya, sebagai ISIS dan lain sebagainya. Nah, itu memang sudah demikian dari sejak masa lampau. Setiap nabi dan rasul pasti ahlul batil itu menuduhnya sebagai tukang sihir atau orang gila. Ya, diberi gelaran-gelaran yang buruk. Maka kita harus sabar di dalam menghadapi semua ini. Nah, kita harus menjelaskan kepada manusia bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah berhenti untuk berjuang menyampaikan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan kesabaran. Baik. Kemudian Allah katakan, "Wa ma ursilu 'anihim hafizin." Ya. Tidaklah mereka orang-orang kafir itu diutus atas orang-orang yang beriman sebagai penjaga. Artinya, Mereka menuduh bahwa orang-orang yang beriman ini sebagai orang-orang sesat. Memangnya mereka sudah tahu? Memangnya mereka itu mengikuti terus mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi tentang orang-orang yang beriman, sehingga bisa mereka hukumi sebagai orang-orang sesat? Ya sama nih orang-orang yang dengan sembarangan nuduh ya bahwa Ahlus Sunnah itu ekstrim, radikal, teroris dan lain sebagainya. Emangnya mereka sudah mengikuti bagaimana ajaran, tuntunan yang difahami, yang diamalkan oleh orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Ya, pelajari dulu, fahami dulu. Ya, Allah katakan mereka tidak diutus oleh Allah sebagai penjaga, mereka enggak ngerti semuanya. Asal tuduh aja. Nah, begitulah yang Allah kisahkan di dalam ayat ini. Allah katakan mereka tidak diutus oleh Allah sebagai penjaga, artinya mereka enggak ngerti secara bagus. Mereka enggak paham secara detail, tapi mereka menghukumi. Ya. Nah, dan memang kebanyakan tuduhan-tuduhan itu selalu tidak beralasan. Pokoknya membabi buta. Yang penting orang lari dan orang jauh dari dakwah tersebut. Kemudian kata Allah, "Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun." Maka pada hari ini orang-orang yang beriman akan terjadi kebalikannya di hari kiamat. Ya. Pada hari kiamat orang-orang yang berimanlah yang akan mentertawakan orang-orang kafir. Nah, sekarang gantian. Ya. Dulu kalian mentertawakan kami, ada saatnya nanti kalian yang akan kami tertawakan. Jadi kita enggak perlu bersedih hati kalau kita membaca ayat ini, santai aja. Oh iya, ya sudah enggak apa-apa, tertawain aja terus, tertawakan secara dengan sepuas-puasnya, ya. Kalian terbahak-bahak meremehkan, mengecilkan, menghinakan, mengolok-olok orang-orang yang beriman. Silakan. Ya. Ahlus sunnah kalian ejek-ejek, ya enggak apa-apa. Ada saatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang mengikuti kebenaran, orang-orang yang beriman akan mengejek orang-orang kafir tersebut, ya, mentertawakan. Bahasa Allah di sini mentertawakan. Ya. Bedanya apa tertawanya orang-orang yang beriman pada waktu itu dengan mereka yang mentertawakan orang-orang yang beriman ketika di dunia? Bedanya apa? Siapa yang tahu? Kalau mereka yang mentertawakan orang-orang yang beriman ketika di dunia, seperti yang kita katakan tadi, ya, tertawa mereka itu bukan tertawa yang menunjukkan kebahagiaan mereka, kelapangan hati mereka. Tidak menunjukkan bahwa mereka itu jiwanya tenteram, nyaman dan tenang, tidak. Namanya dunia, ya, orang bisa tertawa walaupun hatinya sedih, hatinya tertekan, hatinya terhimpit. Ya, makanya ada yang diistilahkan dengan senyum kecut, ya. Apa yang dia tampakkan di wajahnya tidak seperti apa yang ada di dalam hatinya. Tapi tertawanya orang-orang yang beriman ketika mentertawakan orang-orang kafir di yaumil qiyamah, itu tertawa yang betul-betul didasari oleh kebahagiaan hati mereka. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan mereka dari api neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Maka pada saat itu mereka mentertawakan orang-orang kafir. Ya. Dalam keadaan hati mereka gembira, jiwa mereka tenang, hati mereka tenteram. Tertawa yang tidak diikuti oleh kesedihan. Karena tidak ada lagi kesedihan pada hari itu bagi orang-orang yang beriman. Yang ada adalah kegembiraan dan kesenangan. Kebahagiaan hidup di dalam surga Allah. Sehingga ketika mereka mentertawakan orang-orang kafir, dalam keadaan itu adalah tertawa yang sesungguhnya. Bukan tertawa yang akan disertai lagi dengan kesedihan, dengan ketertekanan, dengan kesulitan dan lain sebagainya. Tidak. Tapi tertawa yang sesungguhnya berdiri di atas kebahagiaan hidup karena mereka berada di dalam surga Allah pada hari kiamat. Nah, "Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun." Ya, maka pada hari ini kata Allah, yaitu di hari kiamat kelak, orang-orang yang beriman yang akan mentertawakan orang-orang kafir. Ya, maka kalau kita mengingat ini jadi lega hati kita. Alhamdulillah. Ya, tunggu aja inti. Ya, sekarang tertawalah. Gitu ya. Nanti datang saatnya. Rasakno gue itu. Hah? Nanti saatnya, kalau datang saatnya ketika di hadapan Allah, kalian yang akan ditertawakan oleh orang-orang yang beriman. Nah. alal araiki yang gurun. Ya. Orang-orang yang beriman itu berada di atas dipan-dipan melihat. Apa yang mereka lihat? Mereka memandang kepada kesenangan-kesenangan surga yang sudah Allah persiapkan. Dan mereka juga melihat kepada penduduk api neraka. Tuh, lihat mereka. Ditertawakan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Mereka melihat bagaimana ngerinya siksa yang diterima oleh orang-orang yang menjadi penduduk api neraka Allah. Bahkan mereka sampai-sampai minta diselamatkan oleh para penduduk surga. Tapi kan gak bisa. Mereka kehausan minta diberi minum, tapi mereka tidak akan pernah diberi minum. Ya. Nah, orang-orang yang beriman duduk di dipan-dipan surga, bersenang-senang dengan kenikmatan surga, memandang kepada ganjaran-ganjaran yang Allah persiapkan kepada mereka. Ya, sambil mereka melihat juga orang-orang kafir yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tontonan gitu. Ya. Nah, Allah katakan alal araiki yang durun, mereka akan berada di atas dipan-dipan memandang. Memandang apa? Memandang kenikmatan surga dan memandang apa yang diterima oleh penduduk api neraka dari siksa-siksa Allah yang sangat mengerikan. Nah, ya, mereka lihat, wah itu tuh yang ngejek saya dulu ketika di dunia. Nah, ternyata dia mampus sekarang. Seperti itu kan? Ternyata dia sekarang dibinasakan oleh Allah di dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah. Allah kisahkan di dalam surat As-Saffat. Ya, coba lihat surat As-Saffat ayat 51 sampai ayat 56. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang orang-orang yang beriman ini di dalam surga. Kata Allah, "Fa aqbala ba'dhuhum 'ala ba'dhin yatasaa'alun." Di dalam surga kelak mereka ketika berada di atas dipan-dipan. Dipan-dipan ini adalah dipan-dipan tempat mereka duduk-duduk yang sangat mewah, sangat indah, penuh dengan perhiasan. Ya, sambil duduk-duduk datang pelayan-pelayan muda yang mengedarkan minuman-minuman surga kepada mereka. Mereka sambil minum-minum. Ya, leyeh-leyeh istilahnya orang Jawa ya. Santai-santai. Bersenang-senang. Ya, di atas dipan-dipan mewah yang sangat empuk dan indah itu. Bagaimana kondisi mereka? Kata Allah, fa'akbala ba'aluhum ala ba'adhin yatasa'alun. Sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain. Jadi hadap-hadapan begini. Sambil cerita, ngobrol. Yatasa'alun, mereka saling bertanya, kata Allah. Nah, mereka akan berbincang-bincang. Berbincang-bincang tentang pembicaraan-pembicaraan yang menyenangkan mereka. Yang merupakan nikmat Allah bagi mereka di dalam surga kelak. Ya. Nah, termasuk yang mereka perbincangkan sampai mereka memperbincangkan tentang teman-teman mereka dulu yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala qailun minhum, kata Allah dalam lanjutan ayat, salah seorang di antara mereka berkata, "Inni kana li qarin." Aku dahulu pernah punya teman. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Ya, temanku ini mengatakan kepadaku, "Apakah engkau termasuk orang-orang yang membenarkan hari kebangkitan?" A'idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun? Kalau kita sudah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita masih akan dibangkitkan oleh Allah dan dibalas amalan-amalan perbuatan kita? Ya, jadi temannya ini rupanya mengingkari hari kebangkitan, ingkar kepada Allah dan hari kiamat. Nah, dianggapnya kalau sudah mati selesai aja, enggak ada itu kebangkitan, enggak ada itu pembalasan dari Allah. Maka kemudian orang yang beriman yang sedang bersenang-senang di atas dipan di dalam surga kelak, dia mengatakan, qala hal antum muttali'un, apakah kalian melihat temanku tersebut yang ada di dalam api neraka itu? Ya, apakah kalian melihatnya, apakah kalian meninjaunya? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, maka orang tersebut pun melongo, ya, dan melihat ternyata temannya yang mengingkari hari kebangkitan tersebut berada di dalam neraka jahanam yang sangat buruk. Ya. Ketika dia melihat temannya itu telah disiksa oleh Allah di dalam neraka jahanam, qala tallahi in kitta laturdin, demi Allah sungguhnya engkau dahulu ketika di dunia hampir saja menyesatkan aku. Ya, alhamdulillah aku enggak ikut-ikutan seperti kamu. Aku tidak termakan oleh syubhatmu. Aku tidak termakan oleh kerancuan pemikiranmu yang kau sebarkan ketika di dunia. Makanya hati-hati ketika berteman. Ya, sering sekali teman kita itu yang menyesatkan kita. Dan di hari kiamat, orang-orang yang berteman di dalam kesesatan ini tadi saling bermusuhan, saling salah menyalahkan. Yang disesatkan mengatakan, ini kan gara-gara kamu, kamu yang menyesatkan saya. Yang menyesatkan mengatakan, ya itu salah kamu, kenapa kamu mau mengikuti saya? Salah menyalahkan, saling bermusuhan. Makanya hati-hati. Ya. Yang kedua, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari teman-teman yang buruk, ya, terselamatkan dari kerancuan-kerancuan pemikirannya, melainkan kita, kalau kita mempunyai ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tahu, oh ini teman yang baik, oh ini teman yang bahaya, oh ini teman yang benar, oh ini teman yang bisa menyesatkan kita. Nah, maka penduduk surga ini mengatakan, Tallahi in kunta laturdin, demi Allah hampir saja ketika di dunia engkau menyesatkan aku. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau bukan nikmat dari Rabbku, niscaya aku juga berada bersamamu di dalam api neraka tersebut. Ya Allah, selamatkan dia dengan petunjuk dari Allah, ya, dengan hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Afama nahnu bimayyitin illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Ya, apakah kita tidak akan mati melainkan mati yang pertama, dan kita tidak akan disiksa oleh Allah? Kenyataannya tidak. Kita akan dibangkitkan oleh Allah, dan orang yang ingkar kepadanya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Inna hadza lahuwa al-fawzul 'azim." Sungguhnya ini adalah kemenangan yang besar. As-Saffat ayat ke 52 sampai 60. Ayat 51 sampai 60. Nah, maka inilah perbincangan-perbincangan di dalam surga kelak. Para penduduk surga akan berbincang-bincang tentang besarnya nikmat Allah dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ucapan penduduk surga ketika mereka masuk ke dalam surga, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami sehingga kami bisa masuk ke dalam surga ini. Kalau bukan karena hidayah Allah, niscaya kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Nah, sekali lagi ini menyadarkan kita betapa pentingnya kita meraih hidayah. Dan salah satu sebab yang paling besar membuat kita meraih hidayah Allah dan sampai ke dalam surganya adalah dengan menuntut ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis Abi Hurairah dalam riwayat Muslim. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang padanya dia mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan kepadanya jalan menuju surga. Nah, maka bersungguh-sungguhlah di dalam mempelajari agama, apalagi yang berada di pondok pesantren. Ya, ini adalah kesempatan emas untuk menghabiskan usia muda di dalam mempelajari agama Allah. Akan terasa kemanfaatannya kalau kita sudah mulai tidak lagi di usia emas. Ya. Nah, kalau orang yang sudah mulai lewat dari usia emas untuk belajar, memang belajar itu berat. Hafal yang ini, lupa yang itu, hafal yang itu, lupa yang ini, karena memang sudah dimakan usia gitu kan. Tapi enggak boleh berhenti. Ya. Allah tidak menuntut kita untuk kita mempelajari agama itu supaya jadi ulama, tapi Allah ingin melihat kesungguhan kita di dalam mempelajarinya. Kalau kita sungguh-sungguh, ilmu yang sedikit akan barokah. Tapi kalau kita enggak sungguh-sungguh dan enggak jujur sama Allah, ilmu yang banyak pun belum tentu menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya ilmu itu kalau tidak disertai dengan keikhlasan dan kesungguhan kepada Allah serta kejujuran kepadanya, justru bisa menjadi bumerang yang membuat kita sesat dan memperalat ilmu. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Bukankah orang-orang kafir itu benar-benar telah diganjar oleh Allah sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat? Ya, ini bukan pertanyaan, tapi ini penetapan dari Allah. Ternyata ganjarannya setimpal. Dulu ketika di dunia mereka mentertawakan orang-orang yang beriman, kebalikannya di yaumil qiyamah mereka yang ditertawakan oleh orang-orang yang beriman. Dulu mereka bersenang-senang ketika di dunia, di yaumil qiyamah mereka disiksa oleh Allah sesuai dengan dosa-dosa mereka ketika di dunia. Orang-orang beriman yang berjuang dengan susah payah ketika di dunia, mereka diganjar oleh Allah dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah. Maka ini apa namanya, surat-surat di dalam juz amma, juz yang ke-30 dari Al-Quran, ini memang banyak berbicara tentang penduduk surga dan penduduk api neraka. Ya, kenikmatan-kenikmatan surga dan juga kenikmatan-kenikmatan api neraka. Makanya di antara nasihat para ulama, bagi kita yang mulai merasa imannya lemah, imannya mengalami kemunduran atau yang diistilahkan dengan futur, maka banyak-banyak membaca Al-Quran, di antaranya adalah juz amm. Bukan hanya sekedar membaca ayatnya, lihat apa artinya, apa maksudnya, apa tafsirnya, supaya keimanan kita bertambah. Kalau kita membaca tentang nikmatnya surga dan enaknya penduduk surga, serta ngerinya api neraka dan ngerinya para penduduk api neraka, akan bertambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka penting sekali kita mempelajari dari tafsir surat-surat pendek yang ada di dalam juz amma untuk menjaga kualitas keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti misalnya dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, akhirnya kan kita tahu, oh ternyata kalau di dunia seperti ini, di akhirat akan demikian nanti. Dan kita juga tahu bahwa rintangan-rintangan ini ternyata bukan hanya kita yang menerimanya, ternyata sudah terjadi dari sejak masa lampau dan sudah menjadi sunnatullah. Dan Allah pun akan memenangkan orang-orang yang beriman dunia dan akhirat. Ya, barakallahu fikum. Taib, ini dulu yang bisa kita pelajari. Kita sudah sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ada. Oh, ya. Ya. Terus yang jadi pertanyaan apa? Ya itulah memang. Semuanya karena kebodohan kaum muslimin terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya, kita ahlus sunnah ini kalau melihat realita kehidupan masyarakat kaum muslimin khususnya yang ada di negeri kita bangsa Indonesia, ya kita memang prihatin. Yang hak dilihat batil, yang batil dilihat sebagai hak. Oleh karena itu, tugas kita yang paling penting sekarang adalah mempelajari Al-Quran was sunnah, sehingga kita paling tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, ketika Anda mengetahui, Anda mempunyai ilmu sunnah, Anda bisa menilai, oh ini benar, oh ini salah. Iya kan? Nah, sehingga kita enggak ikut-ikutan hanya karena semangat. Coba lihat tuh, banyak orang yang Masya Allah, mereka itu sebetulnya orang-orang baik yang cinta kepada Islam, tapi cuma karena punya semangat, enggak punya ilmu, akhirnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Ya, dipolitisi. Nah, dipolitisi kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu dalam keadaan dia meyakini bahwa dia sedang membela Islam, seolah-olah dia membela Islam. La ilaha illallah. Dia enggak tahu bahwa dia sedang dimanfaatkan, dipolitisi, ya, dimobilisasi, di ya apalagi sudah dengar teriakan Allahu Akbar, waduh ikut-ikutan Allahu Akbar. Padahal dia enggak tahu tuh apa yang dia bela. Benar enggak sih? Iya. Oleh karenanya ahlus sunnah enggak seperti itu. Ya, kita belajar Al-Qur'an sunnah supaya kita enggak gampang dibodoh-bodohi orang. Semangat kita membela Islam enggak gampang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai ambisi. Nah, apalagi memang di Indonesia ini sudah mulai masuk tahun-tahun politik kan. 2019 apa katanya? Ganti presiden. Ya, ahlus sunnah enggak mikir-mikir yang kayak gitu. Entah siapapun presidennya, selama sistem itu tidak sesuai dengan Islam. Selama cara berpikirnya masih gitu-gitu juga, siapapun presidennya kita tidak akan lebih baik. Dari mana datangnya kesejahteraan, ya, keadilan, kalau kita jauh dari Islam? Kalau yang kita kembangkan adalah sistem orang-orang kafir yang kita ambil dari Barat. Ya, makanya Ahlus Sunnah itu gak ribut politik lah, demokrasi lah, apalah. Udah belajar aja deh, kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Karena kita yakin yang membahagiakan atau yang mensejahterakan, yang bisa menegakkan keadilan di bumi Allah ini adalah Islam. Gak ada yang lain. Seadil-adilnya orang kafir ya zalim. Karena tidak ada kezaliman yang lebih parah melainkan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sistem mereka yang kita adopsi, yang kita ambil dari mereka. Bagaimana kita akan bisa menegakkan keadilan? Islam jawabannya, udah enggak ada lain. Kok fanatik banget? Ya biar. Umat Islam kok enggak fanatik sama Islamnya? Kok kok kelihatan radikal banget? Ya kalau berpegang kuat dengan Islam itu dikatakan radikal, ya umat Islam harus demikian. Orang kafir aja yakin sama agamanya, masa kita gak yakin dengan agama kita? Islam ini kan universal, bukan hanya mengatur kita sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, juga mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam ini agama lengkap, cuma kita gak yakin sama Islam kita. Itu yang membuat kekalahan kaum muslimin dan hinanya mereka di hadapan musuh-musuh Allah, karena mereka sendiri gak yakin dengan Islamnya. Padahal kalau mereka yakin dengan Islam, Allah akan muliakan mereka dengan Islam. Seperti kata Umar ibn al-Khattab, nahnu qawmun a'azzanallahu bil-Islam. Kami adalah satu kaum, kita ini adalah satu kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam, bukan dengan yang selainnya. Famahma nabtaghi ghairahu adhallanallah. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, kapan kita mencari yang selain Islam, kita akan direndahkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya negeri-negeri Islam yang mengambil sistem Barat, ya, dalam bertata negara, dalam memimpin bangsa dan negaranya, pasti mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka jauh dari Islam. Nah, oleh karena itulah tidak ada cara lain bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah melainkan mempelajari Al-Quran was Sunnah dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Seperti yang saya katakan tadi malam, ya, sehingga kita nggak ikut-ikutan berpolitik, nggak ikut-ikutan, ya, harus teriak-teriak di jalan, harus memobilisasi massa, ya, harus pakai tak pagar ganti presiden 2019 ganti presiden, kita nggak pakai-pakai yang seperti itu, ngapain? Ya, yang penting siapapun yang jadi pemimpinnya, al-muhim, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma la taj'al doa kita. Ya Allah, jangan engkau jadikan orang-orang yang tidak mempunyai belas kasihan kepada kami yang memimpin kami. Ya. Nah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang memimpin kita adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang begini, kalau segenggam kekuasaan bisa mengalahkan kekuatan besar dari apa begitu. Jadi kalau kita punya kekuasaan, kita bisa menyebarluaskan Islam. Ya, kalau kita enggak punya kekuasaan, walaupun kita sudah banyak, tapi kita kalah. Ya, ini kan cara berpikir yang orang yang enggak ngerti terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Islam itu berdiri dan tegaknya bukan karena kekuasaan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di periode ketika beliau di Mekah, beliau sudah ditawari kekuasaan oleh bangsa Quraisy. Kenapa beliau tidak berpikir, ya udah kalau gitu saya jadi pemimpin aja dulu. Nanti kalau saya sudah punya kekuasaan, baru mereka saya atur dengan Islam. Kan bisa. Ya, karena Nabi sudah ditawari kekuasaan pada waktu itu. Nabi menolaknya. Nabi tolak mentah-mentah. Nabi tidak menginginkan kekuasaan karena bukan itu tujuan Islam. Kalau kita mengerti akan sunnah Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan Islam ini agar manusia mengibadahi Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Beliau berjuang mulai dari sedikit, ya, susah payah dengan tetesan keringat, dengan tetesan darah beliau berjuang, ya, sampai akhirnya Islam itu tersebar luas masuk ke dalam hati manusia, datang orang-orang yang membela agama Allah, sampai kemudian Allah tegakkan, Allah berikan kepada beliau kekuasaan. Hanya dalam jangka waktu yang singkat 23 tahun Jaziratul Arab dikuasai oleh Islam. Ya, hanya sebagian kecil dari Jaziratul Arab yang pada waktu itu belum masuk ke dalam Islam. Pada umumnya dikuasai oleh kaum muslimin, masuk ke dalam Islam. 23 tahun dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita 23 tahun baru ngapain? Enggak dapat apa-apa karena sibuk berpolitik. Ya, jauh dari Islam. Akhirnya tidak diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menang pun yang berkuasa umat Islam karena dia jauh dari Islam, yang enggak Islam yang ditegakkannya. Ya, yang ditegakkannya ya undang-undang, KUHP dan sebagainya yang datangnya dari barat. Peninggalan Belanda. Nah, Allah musta'an. Al-muhim barakallahu fikum. Ini menyadarkan kita bahwa yang paling penting adalah kita sekarang ini belajar mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebarluaskannya di kalangan kaum muslimin. Nah, wallahu a'lam. Saya kira itu dulu, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.